Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نأتي إلى الصفحة الرابعة والسبعين. Kita membuka halaman 74. Alladhi fiha qawlul muallifi hafidhahullahu ta'ala al-ashir min manhajis salafi ar-raddu alal mukhalif. Kita masuk pada halaman 74, di mana 69. At-tasi'ah wa sittin, 69, di mana mu'alif mengatakan at-tasi' yang ke-9, mauqifus salafis salih minal mubtadi'ah, sikap seorang salaf atau sikap salafus salih, bagaimana sikap mereka para ulama salaf terhadap al-mubtadi'ah, orang-orang yang pelaku bid'ah, orang-orang mubtadi'ah. Syekh mengatakan al-hadaru wa tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal bidah al-mukhalifina lis-sunnah. Sikapnya adalah hati-hati dan senantiasa mengingatkan orang-orang dari bahaya ahli al-ahwa' dan bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Itu sikapnya. Ya, hati-hati dan senantiasa mengingatkan orang lain tentang bahaya ahlul bid'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, apa dasarnya? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Kemudian ini adalah dasar dalil untuk waspada dari bid'ah. Dasar waspada dari bid'ah dan pelakunya. Yani man ahdasa fi amrina hadza dan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah qad istakmala al-iman. Ya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka keimanannya sudah sempurna. Ini adalah sikap kepada para pelaku bid'ah. Kita benci seseorang karena Allah, kita membenci pelaku bid'ah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bentuk dari kesempurnaan keimanan seseorang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi'amrih. Tidaklah ada seorang nabi yang diutus sebelumku oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali nabi tersebut akan memiliki orang-orang hawariyun dan ashab, yakni para sahabat-sahabat dari kalangan umatnya. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Di mana para hawariyun dan ashab itu akan melaksanakan ajaran-ajaran dia dan mengikuti segala perintahnya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelah itu datanglah generasi yang menggantikan mereka. Ya, ini ada seorang nabi kemudian memiliki hawari dan ashab, di mana hawari dan ashab ini mengikuti sunnah nabi tersebut. Setelah itu muncul generasi-generasi yang menggantikan para hawari dan ashab, sehingga mereka, generasi tersebut, yaquluna ma la yaf'alun, mereka melakukan, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, ya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka, yakni bukan membunuh tapi memerangi mereka, ya, barang siapa yang memerangi mereka, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, menahan mereka dengan tangannya, menasihati mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin. Dan orang yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Wa laisa min wara'i dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun bagi orang yang tidak memerangi mereka dengan hati mereka. Naam. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdazul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qailina qaulin nas yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah wa man laqiyahum falyaqtulhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamati. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menggambarkan bagaimana sikap seorang salaf as-saleh, yakni para sahabat beliau, dinasihati oleh beliau bagaimana sikap seorang salafi kepada orang-orang yang menentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman satu kaum ahdatsul asnan, para pemuda, ya, para pemuda, yakni ahdatsul asnan, usianya masih muda-muda. Sufahaul ahlam, pikiran-pikiran mereka adalah pikiran anak-anak, yakni orang-orang yang bukan ulama. Para pemuda bukan ulama, ya kan? Yaquluna min khairi qailin nas. Qaulin nas, min khairi qaulin nas. Mereka berkata dengan perkataan orang-orang atau berkata dengan perkataan sebaik-baik manusia. Ini perkataan Rasulullah, mereka keluar dari mulut mereka dalil dan yang lainnya. Tapi yamruquna minal islami kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam, melesat dari Islam sebagaimana melesatnya sebuah anak panah dari sasarannya. Ini keluar, tembus begitu. Ya. Wa man laqiyahum falyaqtulhum. Barang siapa yang bertemu mereka maka bunuh mereka. Ya, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallah yaumil qiyamah. Maka orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah yang dimaksud di sini adalah orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij. Wal makna bi hadzal hadis humul Khawarij. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Khawarij. Wa qad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ma'ali bin Abi Thalib fi ma'raqatin Nahrawan. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka bersama sahabat Ali, dipimpin oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu di peperangan Nahrawan. Ya, tentunya dalam memerangi mereka dibutuhkan waliul amr. Ya, tidak bisa kita menuduh seorang Khawarij kemudian langsung main tusuk begitu saja. Ya, tidak bisa. Harus di bawah waliul amr supaya perkara tidak menjadi apa? Tidak menjadi kacau. Nah, jadi tugas waliul amr juga memerangi orang-orang yang semacam ini, yang yamruquna minal islami kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Nah. Jadi orang-orang pemuda yang yang berbekal semangat tapi tidak berbekal ilmu, mereka banyak ketidakfahamannya dibandingkan kefahamannya, berkata masalah Islam padahal mereka sama sekali sedikit sekali pemahamannya tentang Islam. Nasallallahu an yu'afiyana min hadhil asya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari masalah seperti ini. Fali hadhihi an-nusus al-mutaqaddimah wa ma fi ma'naha faqad haddara a'immatus salaf min al-bida'i wal mubtadi'ah wa imtala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'alal bida'i wa ahliha wa at-tahdhiri min dhalika. Dengan berdasar nas-nas, dalil-dalil yang disebutkan tadi, maka para ulama salaf banyak sekali dalam kitab-kitab mereka memperingatkan umat ini dari bid'ah dan para pelaku bid'ah. Di antaranya adalah min dhalika faqad rawa Muslimun fi sahihi an Yahya bin Ya'mar wa Humaid ibn Abdurrahman wa qala Yahya li Abdullah ibn Umar. Ini terjadi di zamannya Abdullah ibn Umar, ya, berkata Yahya kepada Abdullah ibn Umar, innahu, lapor, ya, seorang tabi'in lapor kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumpung ketemu ulama tanya kan gitu, ya, innahu qad dhahara qablana unasun yaqra'una al-Qur'an yatafakkaruna al-'ilma wa dhakara sya'nahum wa annahum yaz'umuna annahu la qadara wa anna al-amra unufun Wa qala Ibnu Umar, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya, diceritakan oleh Yahya kepada Abdullah bin Umar bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka suka membaca Al-Quran dan mereka juga suka mencari ilmu. Kemudian disebutkan tentang kondisi mereka, ya, kepada Abdullah bin Umar. Kemudian mereka itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya di dunia ini atau Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya qadar, ya, dan bahwasanya segala perkara itu terjadi begitu saja, yakni tanpa ditulis sebelumnya. Ya, perkara itu baru semuanya, bukan ditulis dengan di dalam lauhil mahfud. Ya, mereka mengingkari hal itu, diceritakan kepada Abdullah bin Umar. Maka berkata Abdullah ibn Umar, fa idza laqita ulaik, kalau engkau wahai Yahya ketemu dengan orang-orang itu tadi, fa akhbir, kabarkan kepada mereka, anni bariun minhum, saya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, wahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Ini saya enggak mau dihubungkan dengan mereka dan mereka jangan mau berhubung-hubungan dengan saya. Jangan disatu-satukan, kata Abdullah ibn Umar. Nah, kemudian dia mengatakan, walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Ya, katakanlah bahwasanya yang bersumpah itu adalah Abdullah ibn Umar. Apa sumpahnya? Lau anna li ahadihim. Sungguh kalau seandainya seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian dia menginfakkan, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah tidak akan menerima infak dia sampai dia beriman kepada qadar. Ini orang-orang apa? Qadariyah saat itu muncul di zamannya Abdullah ibn Umar, ya. Ini orang yang enggak percaya dengan qadar, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, an inni bari'un minhum wa hum bura'u minni, fa akhbirhum idza laqitahum. Kabari mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah ibn Umar. Enggak bermanfaat amalan mereka. Ini adalah tahdzir Abdullah ibn Umar kepada kelompok Qadariyah yang muncul saat itu, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini Abdullah bin Umar sahabat salaf, sifat dia, sikap dia kepada ahlul bidah. Kemudian wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala iyyakum wa ashabur ra'i. Ya, hati-hati kalian kalau ketemu orang-orang yang suka main akal. Fa innahum a'da'us sunnah. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh-musuh as-sunnah. Ayat humul ahadisu an yahfaduha, mereka capek, ya, capek untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu birra'yi, sehingga mereka pun mengatakan dengan ra'yi, ya, mereka main akal. Wadallu adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Lihat bagaimana Umar mentahdir, yakni memeringatkan para sahabatnya saat itu dari bahaya ashabu ar-ra'yi, ya. Kemudian selanjutnya warawad darimi lil-laka'i wa ghairihima wa ghairuhuma an Abi Qilabah qala mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayfa. Ha, ini yang bahaya, ya, kata beliau Abu Qilabah, tidaklah satu kaum menimbulkan sebuah bid'ah, memunculkan sebuah bid'ah kecuali pasti mburi-mburine, ya, kesudahannya pasti mereka akan menghalalkan memberontak dengan pedang. Wah, ini bahaya ini. Maka ihdharu minal bid'ah, ya ikhwan. Hati-hati dari bid'ah. Nanti belakangannya akan ngantarkan apa? Pembunuhan. Kenapa? Yang bukan kelompoknya halal darahnya. Nah, ini bahaya, ya. Mastahallu qaumun bid'atan illastahallu sayfa. Kemudian berkata Ayyub As-Sikhtiyani, ahlul ahwa'i kulluhum khawarij. Bahwa sama semua pengikut hawa nafsu hakikatnya mereka adalah khawarij. Innal khawarij ikhtalafu fil ismi, karena sesungguhnya orang-orang khawarij itu bertentangan, yakni berlainan dalam masalah nama. Wajtama'u ala saif, tapi mereka sama-sama menghalalkan darah. Belakang-belakangannya seperti itu, Naam, yakni mengkafirkan orang selain kelompoknya. Atau mungkin menghalalkan orang-orang karena dosa besar. Dan itu terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan yang mungkin awalnya mereka mengaku bermanhaj salaf, akhirnya terjadi dan menjadi karena mereka ghulu, karena kurangnya ulama di kalangan mereka, kurangnya ilmu di kalangan mereka, sehingga mereka menjadi jamaah hijrah wa takfir. Seperti yang terjadi di Aljazair. Ya. Bukan awal mereka bukan manhaj salaf, artinya afan kalau saya katakan mereka awalnya manhaj salaf. Enggak. Mereka adalah orang yang mirip-mirip, ya. Mereka membaca Al-Qur'an, baca hadis, akan tapi karena kurangnya ilmu di kalangan mereka dan kurangnya ulama sehingga mereka ghalau, ya, berlebih dan tidak tepat pada manhaj sehingga dia mengkafirkan orang-orang sampai membunuhi orang-orang yang lain di Aljazair terjadi. Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak terulang. Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak terulang. Karena pernah terjadi yang seperti itu. Dan juga di kalangan-kalangan yang lain, orang-orang Khawarij yang sudah menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, banyak. Ya, banyak terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Nah, kemudian yang kelima, qala Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Ya kan, Ustaz, kan saya kan cuma ngantuk, Ustaz. Bukan bid'ah. Kan ngantuk di dalam majelis kan bukan bid'ah, Ustaz. Ya kan? Bid'ah atau bukan? Ah. Bid'ah atau bukan ngantuk dalam majelis? Bukan toh? Bukan. Kan ngantuk termasuk ibadah atau bukan? Nah. Baik, dikatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan ats-Tsauri, ini yang kita singgung tadi, ya, bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu bisa ditaubati. Ini orang yang bermaksiat khawatir kepada Allah bahwasanya dirinya adalah pelaku dosa. Sementara al-bid'ah la yutabu minha, pelaku bid'ah itu menganggap dirinya adalah orang yang baik sehingga tidak atau sulit, ya, sulit untuk bertaubat. Nah. Kemudian warawa aidan an Qatadah annahu qala ya ahwal innar rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudzkara hatta tuhdhara. Wahai ahwal, sesungguhnya seseorang itu apabila melakukan bid'ah maka dia harus disebut-sebut sehingga orang-orang menjadi waspada. Ya, kalau ada orang pelaku bid'ah maka harus disebut sehingga orang lain akan menjadi waspada. Nah, kemudian juga berkata Al-Hasan yang nomor 7, Anil Hasan qala ahlul ahwa bi manzilatil yahud wan nasara. Pengikut hawa nafsu itu sama kedudukannya dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi kita ingat tadi ya, bahwasanya ahlul ahwa yakni harus dengan tafsil, ya, harus dengan tafsil. Bukan berarti perkataan ini berarti mengkafirkan mereka, tidak. Ya. Orang-orang Yahudi Nasrani pengikut hawa nafsu dan orang-orang ahlul bidah juga pengikut hawa nafsu. Cuma di kalangan pengikut ahlul bidah ada yang mukaffirah mufassiqah. Ya, ada yang bid'ahnya mukaffirah mengkafirkan, menjadikan dia kafir, ada yang mufassiqah yang menjadikan dia fasik dan tidak keluar dari agama Islam. Naam. Ini perlu difahami karena kita dalam kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami satu masalah harus apa? Menggabungkan sekian banyak nusus, jangan cuma ini dia al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah, ya kan, itu saja yang dipegang, ya kan. Kemudian dikatakan ahlul ahwa bimanzilatil yahud wan nasara, ya kan, ketemu orang ahlul bid'ah, anta kal yahud anta kan nasara, ini salah semacam itu, ya. Jadi perkataan ulama salaf itu harus kita tafsirkan sesuai dengan perkataan-perkataan ulama yang lain, sesuai dengan nusus yang ada, dan juga lihat kondisinya saat itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang para tetangganya itu simpatik kepada dia, maka orang itu diragukan. Itu di zaman itu, di zaman ulama. Mungkin saat itu kondisinya adalah kondisi zaman yang bi'ahnya fasidah, rusak. Sehingga kalau ada orang kok disenangi tetangganya, padahal tetangganya orang yang fasik, maka ini mencurigakan. Ini jangan dipakai untuk zaman sekarang, ya kan? Orang-orang baik kita bertetangga, tinggal di sebuah lingkungan semuanya salafi, ahlussunnah wal jamaah, jangan sampai kita disenangi tetangga. Karena saya ingat perkataan seorang ulama salaf. Orang yang disukai tetangganya berarti diragukan keagamanya. Dia benci ya sampai bikin masalah sehingga dibenci oleh tetangganya. Ini justru yang masalah orang yang ini. Ya. Jangan kita, jadi kita lihat dalam menerapkan itu perkataan ulama salaf itu hati-hati. Termasuk perkataan Al-Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala ketika ada seorang datang kepada dia, kemudian dia usir, ukhruj wa innaka ma'araka illa mubtadi, ya, fa innaka mubtadi, ya, engkau adalah mubtadi. Itu tidak bisa diterapkan, belum bisa diterapkan zaman sekarang. Zamannya Imam Malik qawiyat fi sunnah. Sunnah saat itu adalah kuat, ya. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman Imam Malik adalah zaman tabi'ut tabi'in, ya, zamannya Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, itu adalah kuat sekali sunnah zaman itu. Akan tapi kalau kita sekarang sedikit-sedikit ngusir, ya kan, sedikit ngusir, kita sendiri yang malah akan diusir, ya. Dakwahnya enggak jalan, ya kan? Citra kepada dakwah semakin jelek. Ini ustaz kok sukanya ngusir, ya kan? Repotnya kalau sudah yang diusir enggak ada, dia ngomong sendiri nanti ya. Repot itu. Nah. Jadi subhanallah, harus bijaksana dalam menerapkan perkataan-perkataan ulama dan memahaminya. Wallahu taala alam. Baik, kemudian perkataan Umar ibn Abdul Aziz, ya, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah, fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalalah." Antum hafal ini. Ya. Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim. Kalau engkau melihat satu kelompok orang bisik-bisik dalam masalah agama mereka. Wong agama kok dibisik-bisik kan? Ya kan? Fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalalah. Ya, ketahuilah bahwasanya mereka itu sedang merencanakan sebuah kesesatan. Ya, apabila ada satu kelompok orang membicarakan masalah agama mereka dan melarang orang lain untuk ikut, ya ini pengajarannya sirriyah. Ya, belajar itu sembunyi-sembunyi. Belajar tauhid sembunyi-sembunyi, ngajak orang cuma kelompok kecil begitu, kemudian sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang lain, semua buku agama ditutup diganti buku matematika misalnya. Ya, saya pernah ngalami itu masalahnya. Ya, saya ketika pernah belajar dulu begitu. Ya, hatta sampai anggota kita misalnya 6 orang. Kemudian yang ke-6 ini lama tidak datang. Kemudian saya tetap datang. Kemudian saya datangi yang ke-6, sudah lama enggak datang. Gimana Anda kok tidak datang lagi pengajian? Bu, ngaji saja lagi, datang enggak apa-apa. Oh, sekarang tempatnya di mana? Tanya kepada saya. Tempatnya di sini saya sebutkan. Ya, saya sebutkan tempatnya. Nah, suatu saat kok qadarullah dia datang. Walhamdulillah datang, gitu kan. Nah, ketika sebelum datang, pelajaran kita pelajaran agama. Ya, ini biasa kita ketemu ngaji agama, betul. Begitu dia datang langsung terus ngobrol biasa. Innalillah, dan saya ini apa ini? Saya ngajak teman saya sini untuk ngaji, saat itu ngajinya langsung diputus, tek, dan tidak ngaji lagi. Ya tanajauna fi amri dinihim. Aneh ini kelompok ini. Nah, jadi subhanallah, yang semacam ini adalah ciri-ciri dari kelompok yang tidak benar. Ya, hati-hati yang semacam itu. Dan itu banyak, ya. Wong mau ngaji aja motonya ditutup, ya. Kemudian dibawa kemana? Ini banyak sasarannya mahasiswa-mahasiswi, ya. Tutup matanya kemudian dibawa ke tempat yang dia tidak kenal, di sana digembleng sekian hari, dikembalikan dalam kondisi mata tertutup, ya. Tahu-tahu tiba di tempat dia diambil, datang dari tempat sesuatu tempat, kemudian diletakkan di tempat yang dia diambil, dan pemikirannya sudah dijadikan kelapa kopior, ya, goblok tadi ini, ya, istilahnya dicuci, ya, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salam ala afia. Taib ikhwan, ini adalah sikap para ulama kepada ahlus sikap para ulama salafus saleh tentang ahlul bidah dan ibtida dan juga para mubtadiah. Nah, kemudian di sini di baris yang terakhir, ya, sebelum itu dikatakan di bawah nomor 10, Afan, ya, di bawah nomor 10, Walam yaktafi a'immatus salafi birraddi ala ahli al-bida'i wadh-dhalal bal hadzaru an-nasa min mujalasatihim wal istima' ila kalamihim. Nah ini, mereka para ulama salaf tidak hanya membantah ahlul bid'ah, akan tapi bahkan mereka mengingatkan manusia untuk tidak duduk-duduk dan mendengar dari perkataan ahlul bid'ah. Tidak duduk-duduk dan mendengar dari perkataan ahlul bid'ah. Karena bahaya sekali. Bagaimana bahayanya? Lihat. Faqat rawad darimi wa ibn battah anil hasan rahimahullah anahu kana yaqulu la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian itu duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, dan janganlah kalian itu berjidal dengan mereka, yakni berbantah-bantahan, dan janganlah kalian mendengar dari mereka. Wa qala wa qad rawal ajuri lil kha'i alil hasan, diriwayatkan oleh al-ajuri dari al-hasan, anna rajulan atahu, datang seorang kepada Al-Hasan, faqala ya Aba Sa'id, wahai Abi Sa'id, inni uridu an ukhasimaka, aku ingin mendebatmu. Yani aku ingin berdialog dengan kamu, aku ingin mendebat kamu. Faqala Al-Hasan ilaika anni, sudah sana. Ilaika anni, sudah sana katanya. Fa inni araftu dini, saya sudah tahu agama saya. Wa inna ma yukhasimuka syaku fi dinihi, orang yang akan mendebat kamu itu orang yang masih ragu. Saya enggak ragu lagi dalam agama saya. Enggak perlu debat. Kata Al-Hasan, kalau kamu datang untuk mendebat tentang agama saya enggak perlu debat. Saya sudah mantap dengan agama saya. Sedangkan yang kamu debat adalah orang yang ragu. Saya mantap. Sudah sana. Saya enggak butuh perdebatan. Lihat bagaimana ulama sekaliber Al-Hasan, ya sekaliber Al-Hasan Al-Basri, dia menjauhkan diri dari mujadalatu ahlil bidah. Ya, karena takut di sela-sela mujadalah nanti akan ada syubhat yang bercokol di hati kita. Ya kan? Dan sulit obatnya. Makanya nanti ada riwayat yang lain. Lihat, wa an Ismail ibn Kharijah qala dakhala rajulan. Dari Ismail ibn Kharijah, dakhala rajulan, ya, masuk seorang dua orang laki-laki min ahlil ahwa, dari kalangan ahlul ahwa, ala Muhammad ibn Sirin, kepada Muhammad bin Sirin, faqala ya Aba Bakar, wahai Abu Bakar, yakni Muhammad bin Sirin, nuhaddisuka bihadisin, kami ingin menyampaikan kepadamu satu hadis. Maka berkata Ibnu Sirin, Muhammad ibn Sirin, qala, ndak, saya ndak mau, katanya. Qal, kedua orang tamu tadi mengatakan lagi, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah, ya sudah kalau begitu, kalau kamu enggak mau hadis, tak bacakan satu ayat saja dari kitabullah. Qala, ndak, saya ndak mau, katanya. Qal, berkata Muhammad bin Sirin, taqumani anni wa illa qumtu, ada dua pilihan, Anda berdua silakan pergi tinggalkan saya, atau saya yang akan pergi. Siapa yang berkata begitu? Muhammad ibn Sirin. Faqama ar-rajulani fa kharaja, maka dua orang tadi berdiri kemudian keluar. Faqala ba'dul qaum, maka murid-muridnya atau teman-temannya Muhammad bin Sirin berkata kepada dia, maka na alaika an yaqra'a ayah, kenapa sih, apa sih salahnya kamu mendengarkan bacaan ayat Al-Quran oleh dia, apa salahmu, ma alaik, ini kamu enggak berdosa kalau kamu mendengarkan bacaan ayat ini, enggak ngapa sih, enggak ngaruh kamu itu mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an dia. Kemudian apa kata Abdullah bin Sirin? Inni karihtu an yaqra'a ayatan fayuharrifaniha. Saya khawatir kalau dua orang itu membacakan sebuah ayat kepadaku, kemudian dia mentahrif, merubah bunyi ayatnya. Fa yukirru dhalika fi qalbi, sehingga perubahan dan kesalahan yang mereka sebutkan bercokol dalam hati saya. Lihat kehati-hatian Muhammad ibn Sirin, ya. Wara Abdullah ibn Imam Al-Ahmad, berkata Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah putranya Imam Ahmad, an Abi Qilabah, dari Abi Qilabah qal, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim wa yalbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Jangan kamu duduk-duduk dengan mereka, jangan kamu bergaul dengan mereka, karena saya tidak merasa aman, jangan-jangan mereka itu akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Wa yalbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun, dan akan menjadikan samar sesuatu yang tadinya sudah kalian ketahui. Ya. Ini jadi perkataannya kadang apa? lembut begitu kan, kita terpukau, ya kan, terpukau betul. Fasih perkataannya, masya Allah, dengar itu mengalir begitu, ya kan, enak, ayat-ayatnya pas, hadisnya pas. Tapi di sela-sela itu, ya kan, di sela-sela itu, antara sela ayat dengan ayat, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis, diselipkan syubhat, diselipkan bid'ah, kita enggak sadar. Ini bahaya sekali. Fa hadhihi ba'dul ahadits an-nabawiyyah syarif wa aqwalus salafil ummah wa ahli diyanah wat taqwa wat tuqa wa ahli zuhdi wal wara idafatan ila ma taqaddama min al-amri bil ittiba'i wan nahyi 'anil ibtida' ja'at musarrahatan bi jawazi ta'ni 'ala ahli al-bida'i wa bayani halihim lin-nas bal 'addahum dhalika min al-wajibati allati la yaqumu ad-dinu illa biha. Inilah dalil-dalil yang ada, yang menerangkan tentang perintah untuk ittiba, melarang kepada melarang dari ibtida, dan jelas-jelas mengatakan bolehnya ta'an, bolehnya mencela ahlul bid'ah, yakni menyalahkan, mencela ahlul bid'ah, mengatakan bahwasanya fulan salah, dan menerangkan kondisi mereka. Bal, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya hal ini termasuk wajibat, kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin agama itu akan tegak kecuali dengannya. Ya. Walida, kemudian saya mengatakan wa anna dzalika min babil jihad fisabilillah, dan hal itu adalah termasuk jihad fisabilillah, yakni menerangkan mauqif kita kepada Ahlussunnah wal Jamaah di depan umat, itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Yuwazi min haitsu syaraf, dia itu menyamai jihad karena sama-sama mulianya. Wa nailil maq wa nablil maqsidi jihadul a'da'i bisayfi wasinan bal yatarajjah ala dzalika, ya. Bahkan dengan jihad seperti itu tadi, ya, dengan jihad dengan menerangkan tentang kesalahan-kesalahan ahlul bidah, itu menyamai jihad dengan saif dan sinan, bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa mislu aimatil bidah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitabi wa sunnati awil ibadatil mukhalifa lil kitabi wa sunnah, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Adapun semisal orang-orang ulama ahlul bidah, ulama-ulama ahlul bidah, imam-imam ahlul bidah, dan orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka menerangkan tentang kondisi mereka dan memperingatkan umat dari orang-orang semacam itu, hukumnya wajib bittifaqil muslimin. Ya, hukumnya wajib bittifaqil muslimin. Hatta qila li Ahmad, sampai-sampai dikatakan kepada al-Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rajulu yasum wa yusalli wa yataqif ahabu ilaika aw yatakallam fi ahlil bidah, mana yang lebih engkau sukai wahai Imam Ahmad, seorang yang puasa, seorang yang sholat, atau berpuasa beriktikaf, ataukah orang yang membicarakan tentang ahlul bidah, yakni kesalahan mereka dan kehati-hatian terhadap mereka, mana yang lebih engkau sukai wahai Imam Ahmad? Faqala idza qam wa shalla wa taqaf innama huwa li nafsihi, dia itu salat, puasa, iktikaf untuk dirinya. Wa idza takallama fi ahli albidah, tapi kalau dia bicara tentang ahlul bidah, fa innama huwa lil muslimin, maka ucapan dia adalah faedahnya umum untuk kaum muslimin. Hadza afdal, ini lebih utama, ya. Itulah sikap para ulama salaf dalam mubtadi'ah, dalam masalah mubtadi'ah. Masih sangat banyak sebetulnya perkataannya, akan tetapi kita lompat ke pembahasan berikutnya, ya, yaitu pembahasan nomor 10. Min manhaji salaf ar-raddu 'alal mukhalif. Di antara bentuk manhaj salaf adalah membantah orang-orang yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan tidak mengatakan adanya fikih muwazanah, tidak memerlukan adanya muwazanah. Yani ketika kita membantah ahlul bidah, tidak perlu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, ya. Kesalahannya saja yang disebut, ya kesalahannya saja yang disebut. Makanya dikatakan di sini innahu minal mutaqarrar inda a'immati salaf rahimahumullah ar-raddu 'alal mukhalif, sesungguhnya satu perkara yang disepakati oleh umat salaf, ulama salaf, bahwasanya kita harus membantah mukhalif, ya, membantah orang-orang yang menyelisih manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Wa sawa'un kana al mukhalif min ahli sunnati wal jamaah, sama saja apakah yang menyelisih itu sama-sama orang yang berasal dari ahlu sunnah wal jamaah, ya, khalafa fi mas'alatin fikhiyah, orang itu mungkin menyelisih ahlu sunnah dalam permasalahan fikih, au aqadiyah, atau mungkin dalam masalah akidah, au kana al mukhalif min ahli al bidah, atau mungkin mukhalif tadi, ya, berasal dari ahlul bidah. Ini perlu adanya bantahan. Siapa saja yang bersalah perlu dibantah. Ya. Antum jangan gambarkan yang namanya bantahan itu mesti kenceng-kencengan begitu. Enggak. Bantah itu bisa dengan lemah lembut, rifak, ya, dengan sopan, dengan santun. Nah, jadi itu. Siapa saja yang bersalah, maka ahlu sunnah wal jamaah kita harus akidah termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah menasihati dia, ya, membantah dia. Nah, mengatakan yang salah adalah salah. Wala yalzam, dan tidak harus fi raddi 'alal mukhalif dzikru hasanatil mardud 'alaih, ya, dan kita ketika membantah orang yang menyelisihi manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ya, tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita bantah. Tidak harus. Ini yang disebut dengan muwazanah, menyebutkan kebaikan. Awil muwazanah bainal hasanati wasayyi'at, atau menyebutkan secara bersamaannya, ini menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Orang ini, oh, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, gini, gini, gini, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Akan tetapi, tidak perlu seperti itu. Kita katakan fulan mukhti', fi hadil mas'alah fulan mukhti', selesai sudah. Dalam masalah ini, si fulan salah. Ya, kalau memang sudah sabata khata'uhu, kalau memang kesalahannya betul-betul sudah jelas. Faqad madahallahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang beriman min ghairi dzikri masawihim, tanpa menyebutkan keburukan orang-orang yang beriman. Wa dzammallahu al-kafirin, sementara juga Allah mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, min ghairi dzikri mahasinihim, tanpa menyebut kebaikan mereka. Ya. Waqad hadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli al-ahwa dunat tafawut dunal tifati ila ma fihi min hasanat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir umat ini, memperingatkan umat ini untuk menjauhi ahlul bidah dan ahwa tanpa menyebutkan kebaikan yang ada pada mereka. Ya, tanpa menyebutkan kebaikan yang ada mereka. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba asqasin muayyanin wa lam yadhkur mahasinahum min babin nasiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keburukan, kejelekan sebagian orang, ya. Wa lam yadhkur mahasinahum, tapi tidak menyebutkan kebaikan mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka menasihati. Lihat ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abu, bertanya tentang siapa? Muawiyah, ya kan? Dan Abu Jahm. Amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu, ya. Adapun Muawiyah itu adalah seorang yang tidak punya harta. Tidak dikatakan dia itu adalah katibul wahyi, dia itu adalah sahabatku, dia adalah ini orang. Enggak. Tapi dikatakan dia itu su'lukun la mala lahu. Demikian juga Abu Jahm, sahabiyun jalil, seorang sahabat, dikatakan huwa la yadau asahu min atiqih. Dia tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari apa? Dari ininya, apa namanya? Dari pundaknya. Ini akhwat kalau cari itu jangan yang suka pukulan, ya. Jangan suka yang suka mukul gitu, ya kan? Emosional lah tuh. Belum-belum sudah gini ya Ustaz. Hah? Oke. Ya, Masya Allah. Ya, begitu. Jadi, subhanallah, Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan kebaikan saat itu. Kenapa? Karena min babi nasihat. Dalam rangka nasihat. Demikian juga kita ketika ditanya tentang satu kelompok, yang dia itu adalah jelas-jelas kelompok yang salah, kita enggak perlu sebutkan kebagusan mereka, kebaikan mereka. Ya, kita katakan keburukannya, supaya orang-orang itu enggak ngiler dengan kebaikannya. Ya, tidak tersilau dengan kebaikannya. Nah, kemudian di sini dikatakan berkata muallif rahimahullah taala, fa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ila akhiriha. ya, sampai akhir ayat surat Ali Imran ayat 8. Kemudian apa kata Aisyah? Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, maka ketahuilah mereka orang-orang yang dinamakan oleh Allah, hati-hati kepada mereka. Ya, hati-hati kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan kebaikan mereka, tapi langsung mengatakan itu loh yang dikatakan oleh Allah, fahdaruhum. Ya kan? Tidak diperinci dulu, itu orang-orang itu sebetulnya punya kebaikan begini dan begini dan begini, suka membaca Quran, suka berpuasa, suka ini, suka ini, suka ini, suka ini, suka ini, akan tetapi dikatakan fahdaruhum. Ini talbis namanya. Ya, yakni apa? Menyilaukan, menyilaukan. Kemudian dikatakan di sini wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala sayakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman nasun, sekelompok manusia, yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Ya, akan datang di satu zaman sekelompok orang yang akan menyampaikan hadis kepada kalian dengan hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar dan belum pernah pula bapak-bapak kalian mendengarnya. Hati-hati kalian terhadap mereka. Ya, tidak disebutkan kebaikannya. Ya, mereka hafalan hadisnya sekian, hafalan Qur'annya sekian, enggak, salatnya demikian, enggak. Ya. Wa ma'lumun anna ahlal bid'ah la yakhlu, kecuali dalam satu perkara, ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kebaikan sebagian mereka untuk menerangkan bahwasanya supaya jangan tertipu. Ya, ketika menerangkan tentang Khawarij, ya tahqiruna salatakum inda salatihim. Kalian merasa salat kalian itu tidak apa-apanya dibanding salat mereka. Ya kan? Kemudian dikatakan mereka itu yaqra'unal Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Tapi sayangnya mereka membaca Al-Qur'an dan tidak melebihi hanya sekedar kerongkongan mereka saja. Ya, ini tidak masuk ke dalam hati. Itu diterangkan mereka ahlu sholat, ahlu puasa. Tapi untuk mengatakan hati-hati loh, ini ada kaum semacam ini. Walaupun sifat mereka seperti ini, tapi ingat mereka itu kilabu ahli nar. Ya, mereka adalah anjing-anjingnya penduduk neraka. Nah, itu bukan muazanah itu. Ya, bukan muazanah. Innama bayan halihim, menerangkan kondisi mereka. Kemudian juga ini juga ada perkataan yang cukup keras, ikhwan. Ya, cukup mantap. Ya, dari Al-Imam Al-Baghawi dalam mensyarah hadis, dua hadis tadi. Qad akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an iftiraqi hadhihi al-ummah wa dhuhuri ahli al-bid'ah wal ahwa'i fihim wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatahu wa sunnata ashabihi fa 'ala al-mar'i al-muslimi idza ra'a rajulan yata'ata shay'an min al-ahwa'i wal bid'ah mu'taqidan aw yatahawanu bi shay'in min as-sunani an yahjurah. Ya. Telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang perpecahan umat ini dan akan munculnya ahlul bid'ah dan ahwa di kalangan kelompok-kelompok umat ini. Ya, wa hakama bin najah, kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwasanya keselamatan adalah bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para sahabat. Maka wajib bagi seorang muslim apabila melihat seseorang mengerjakan satu perbuatan yang berdasarkan ahwa dan bid'ah, mu'taqidan, dan orang itu meyakini bahwasanya perbuatannya itu adalah benar, aw yatahawanu bi syai'in minas sunan, atau dia menyepelekan sebuah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yahjurahu, untuk menghajarnya. Mantap ya. An yahjurah, dihajar. Lihat ini ya. Wa yatabarra minhu, dia harus berlepas diri. Sebagaimana Abdullah ibn Umar tadi, ini bari'un minhu haula'i bura'u minni. Nah, hayyan wa mayitan, sama saja orang itu masih hidup ataukah dia sudah mati. Fala yusallim 'alaihi idza laqiyahu. Jangan ucapkan salam kepada mereka apabila bertemu. Saya sengaja menyampaikan ini. Ya, nanti mbok antum baca sendiri. Mendingan kita baca bareng-bareng. Nanti saya terangkan sekilas. Fala yusallim alaihim idza laqiyahu. Fala yusallim alaihi idza laqiyahu. Kamu enggak boleh salam kepada dia kalau bertemu. Wala yujibu idza ibtada. dan kamu jangan jawab salam mereka. Kalau mereka memulai salam kepada, mantap kan ini? Ini betul sikap ulama salaf kepada mubtadi saat itu. Wallahi hada sikap mereka. Maka dikatakan Abdullah bin Umar, inni bari'un minhum wa hum buru'a'u minni. Jelas sekali. Naam. Dan ini tidak benar, tidak salah. Ila an yatruka bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Wa yuraji'ul haqqa, dan dia kembali kepada al-haq. Tapi kapan ikhwan? Kita katakan bahwasanya hajar mubtadi' yang semacam ini sah meninggalkan salam mereka, kita tidak salam kepada mereka, sah. Tapi kita harus melihat maslahat dan madharat dan kondisi. Ketika kondisi sunnah qawiyah zahirah, ketika sunnah zaman kita ini kuat zahir, itu baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau sunnah fi zamanina dha'ifah, ya, ghairu dhahirah, antum jangan sekali-kali melaksanakan. Ketemu diplengosi, ya kan? Disalami diem aja. Antum enggak boleh untuk zaman sekarang melakukan seperti itu. Ya. Tetap salam kepada mereka dan jawab salam kepada mereka. Kalau sunnah sudah qawiyah seperti zamannya Imam Malik, seperti zamannya Nabi Muhammad SAW ketika menghajar siapa? Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Dan sebagaimana seorang sahabat menghajar anaknya sendiri bahkan. Ya, menghajar anaknya sendiri. Ketika dia membantah sabda Rasulullah SAW. Ya. Ketika sunnah qawiyah, antum lakukan seperti ini, tidak masalah. Maka saya sengaja membaca nas ini bersama-sama. Supaya antum nanti ketika enggak membaca sendirian, ketika baca sendirian, wih, wih, ya kan? Kemudian antum praktekan, disebutkan di dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jada, sudah didaurahkan lagi sama Ustaz Zaid malah itu ya. Dan tidak ada komentar apa-apa, repot nanti saya. Ya. Maka ini dilakukan ikhwan adalah tatkala sunnah itu qawiyah. Ya, sunnah itu adalah apa? Kuat. Maka hati-hati antum dalam menyikapi perkataan-perkataan. Bukan hati-hati maksudnya saya mentahdir dari perkataan ulama, anda. Antum harus cermat dalam menyikapi perkataan para ulama. Naam. Wallahu ta'ala alam. Lah ustaz dari mana? Lah. Ya dari keterangan masyayikh yang ada. Ya mereka tetap mengatakan bahwasanya 73 firqah yang ada itu tetap berhak untuk mendapatkan salam. Mereka juga sama-sama masih muslim. Ya, apabila mereka salam masih berhak untuk dijawab, kecuali kalau memang tujuannya adalah hajar, dan ketika hajar itu tepat dilaksanakan, karena hajar itu adalah obat, sama saja dengan sebagaimana taklif juga obat. Lah sekarang kalau bainal akron antara saya dan teman saya menghajar, nggak ada gunanya. Ketika hajar layan fa, falayan fa al hajar. Ketika hajar itu layu asir, maksudnya ketika hajar itu enggak memberikan pengaruh, maka hajar itu enggak ada manfaatnya. Kalau hajar seorang ustadz kepada talibnya itu baru terasa. Tapi sesama talib atau sesama dai, ya, satu level hajar-hajaran yang senang syaitan dan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Ini yang bahaya. Makanya ini dalam memahami nusus para ulama harus cermat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kesimpulannya ikhwan, kita harus membantah ahlul bidah, ahlul ahwa, menerangkan kesalahan mereka, dan tidak wajib bagi kita untuk menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikan mereka. Sebagian orang membantah ahlus sunnah wal jamaah, kalian menyebutkan kejelekan tapi tidak menyebutkan kebaikan. Kalian juga sering menyebutkan kejelekan ahlus sunnah tapi enggak pernah disebutkan kebaikan ahlus sunnah. Pas kan? Begitu. Jadi mereka kadang tidak adil kepada ahlus sunnah. Naam. Dia katakan ahlus sunnah itu adalah harusnya mereka mengatakan manhaj yang paling hak, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran sunnah. Tapi akan sayang sekali ada sedikit kesalahan sebagian pengikut ahlus sunnah. Harusnya begitu dong. Ya, enggak mengatakan ahlus sunnah itu orang-orangnya begini, begini, begini, dijelek-jelekan semua sehingga takut dari yang namanya ahlus sunnah, takut dari yang namanya dakwah salafiyah. Enggak adil mereka itu. Mereka menuntut kita untuk muazanah, tapi mereka sendiri tidak muazanah. Naam. Jadi begitu ikhwan, nanti silakan antum lihat di situ ada dalil-dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan, afan, keburukan, kejelekan sebagian kaum tanpa dia mewajibkan dirinya, beliau sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dirinya untuk menyebutkan kebaikan. Demikian juga ketika datang Fatimah bintu Qais, istrinya Abu Sufyan, ya, ketika mengadu tentang suaminya disebutkan kejelekan-kejelekannya oleh istrinya, istri beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, disebutkan tentang mengambil harta, boleh enggak suami saya ini orang yang kikir sehingga saya terkadang butuh harta dia tidak diberi, bagaimana menurut Anda ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah sesuai dengan yang Anda butuhkan dan dibutuhkan oleh anak-anak Anda, yakni sesuai adat yang berlaku, yakni sesuai kebutuhan sebesarnya berapa. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada istrinya Abu Sufyan, "Ayo sebutkan dulu kebaikan suami kamu. Ya, baru saya beri fatwa." Enggak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari bahwa saat itu istrinya Abu Sufyan menyebutkan kejelekan-kejelekan dalam rangka apa? Meminta fatwa. Ya. Jadi masalah tahdir juga demikian. Jadi enggak butuh, enggak harus disebutkan. Enggak ada yang mewajibkan, ya, enggak ada yang mewajibkan. Makanya kata Syekhul di sini dikatakan oleh Al-Imam, mana ya perkataan Al-Albani rahimahullahu taala? Mungkin di tempat lain saya. Nah. Di tempat lain. Bukan yang ini ya. Mungkin pembahasan yang lain ya, wallahu alam saya. Nah, yang jelas tidak ada yang mewajibkan bahwasanya kita itu harus bermuazanah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kita masuk pada pembahasan ke-11. Nah. Nah, perkataan Syekh Albani nanti dalam pembahasan ini, pembahasan ke-11, yaitu dhawabit, kaidah-kaidah yajibu mura'atuha binisbah lil afrad wal jamaah. Ya, kaidah-kaidah yang harus difahami, harus dicermati berkaitan dengan perorangan ataupun jamaah. Kaidah yang pertama, man yajibu takrimuhum, siapa orang yang harus kita muliakan? Ini kita harus tahu. Ya, siapa orang yang harus kita muliakan? Yang pertama adalah rusul dan anbiya. Ya, kita enggak boleh mengutak-ngatik mereka dan kita muliakan. Kemudian yang kedua adalah sahabatul kiram, yakni para sahabat, falaisa lahum minal ummah illal hubbu wat tauqir, maka umat ini tidak lain kecuali tugas mereka hanya mencintai dan menghormati. Ya, waqad asnallahu alaihim fi kitabihi sana al-atir wa tahaddasa an manazilihim wa jihadihim wa badlihim wa tahaddasa an manazilihim wa jihadihim wa badlihim fi sabilillahil mal wan nafs. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang memuji-muji mereka dengan pujian yang sangat harum dan menceritakan tentang kedudukan mereka, jihad mereka, kemudian apa? Badl mereka, ya. Yani apa namanya? Upaya mereka dalam berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Naam. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla ahadin misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ini larangan untuk mencela para sahabat. Sama sekali tidak boleh dicela para sahabat. Sama sekali. Ya, sama sekali tidak boleh dicela para sahabat. La tasubbu, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya seorang di antara kalian berinfak, ya, seandainya seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud, ya, niscaya tidak akan menyamai infak mereka yang jumlahnya satu mud saja atau separuh mud. Yani infak kalian yang sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak mereka, infak satu mud atau setengah mud mereka. Perkataan ini kalau tidak salah, wallahu taala a'lamu bisawab, wallahu taala a'lam bisawab, adalah ketika sebagian sahabat mengadukan permasalahan sahabat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabatku. Sesama sahabat, ikhwan. Bagaimana kalau halnya kita dengan sahabat? Mas Santo kan mencela Abu Bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jauh sekali. Nah, maka hati-hati sekali. Ini wajib untuk diikram. Kemudian yang ketiga yang wajib untuk diikram adalah attabi'una lahum biihsan, itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, alladzina adraku sahabah. Mereka yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabah, wahtadau bihadyihim, dan mereka mengambil hidayahnya para sahabat, yakni mengikuti petunjuknya para sahabat, mislu fuqaha'il Madinah as-sab'ah, seperti para fuqaha Madinah yang jumlahnya 7. Di antaranya tadi disebutkan di sini, yakni siapa tadi? Al-Kharijah, ya, Al-Kharijah. Itu adalah salah satu fuqaha Madinah yang sab'ah, ya. Wattabi'una lahum biihsan minat tabi'in alladziina adraku sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahtadaw bihadihim mislu fuqahail madinati sab'ah wa man jara 'ala manhajihim fi sa'iril amsar, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka di semua tempat. Ya, summa man ba'dahum min a'immatil hadis, kemudian juga para ulama hadis, fikih, tafsir, alladziina salaku maslakas sahaba wattabi'in alkiram, yang mereka menempuh jalan para sahabat dan tabi'in yang mulia, wa man sara 'ala manhajihim fil i'tiqadi wal i'tisami bil kitabi wa sunnah, dan orang-orang yang menempuh manhaj mereka dengan dalam i'tiqad dan berpegang teguh kepada Alkitab dan sunnah, wa mujanabatil bida'i wal ahwa'i wa ahliha, dan mereka menjauhi bidah dan ahwa dan juga para pelakunya, wa difa'i anil haqqi wa ahli ila yaumina hadza, dan juga para pembela kebenaran dan juga pembela pemeluk kebenaran sampai hari kita ini, wa ba'dahu ila an ya'tiya amrullah, dan seterusnya sampai datang keputusan Allah. Wa haula'i alladziina humul wa haula'i humul ladziina 'anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku yang mereka tetap bertahan di atas kebenaran, zahirin, dan senantiasa menang di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan memadarati mereka orang-orang yang menghinanya. Jadi percuma kita menghina, percuma orang-orang itu menghina, mereka akan tetap apa? Zahirin. Ya, rugi sendirilah, ya kan? Wala man khalafahum, demikian juga tidak akan memadarati mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Jadi tiga orang-orang ini, para rasul, anbiya, kemudian para sahabat, tabi'in, dan tabi'uhum bi ihsan, itu jangan adalah orang-orang yang patut untuk dimuliakan, ya, orang-orang yang mutamassikuna bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafi al ummah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man ulima minhu al-ijtihadu sa'ighu fala yajuzu an yudhkara ala wajhi dhammi wa ta'thimi lahu, dan barang siapa yang diketahui bahwasanya dia ahlul ijtihad, orang-orang yang memang berhak untuk melakukan ijtihad yang boleh, ya, melakukan ijtihad dalam perkara-perkara yang boleh ijtihad, ya, fala yajuzu an yudhkara ala wajhi dhammi wa ta'thimi lahu, maka tidak boleh dicela dan tidak boleh ditaksim, ya, tidak boleh disalah-salahkan, fa innallaha ghafara lahu khata'ahu, karena para mujtahid, ya, orang-orang yang betul-betul mujtahid, para ulama itu diampuni kesalahan mereka. Ya, bal yajibu lima fihi minal imani wa taqwa muwalatuhu wa mahabbatuhu, bahkan kita wajib untuk mencintai mereka, berwala kepada mereka sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan yang ada pada mereka, wal qiyamu bima awjaballahu min huquqihi wa min sana'i wa du'ai wa ghairi dhalik, dan bahkan kita wajib untuk menunaikan hak-hak mereka, memuji mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Fanaqulu lahum rahimahumullah. Kita katakan kepada mereka rahimahumullah. Kalau ada kesalahan kita katakan ghafarallahu lahum. Ya, al-immah, ya, al-immah al-sunnah wal jamaah. Kemudian dhabit yang kedua adalah man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Orang-orang yang boleh dinakat, orang-orang yang boleh dikritik, kemudian ditajrih, ya, ditahdir, ditajrih, dicela, kemudian ditahdir, nannas, manusia harus diperingatkan dari orang-orang semacam ini. Siapa? Yang pertama, yajuzu bal yajibul kalam fi ahlil bidai wa tahdhiru minhum. Ya, wajib untuk, boleh bahkan wajib membicarakan ahlul bid'ah dan bahkan mengingatkan umat ini dari bahaya mereka. Wa min bidaihim, dan juga dari bid'ah mereka, baik orang itu perorangan ataupun jamaah. Ya, ataupun jamaah. Misal al-Khawarij, ar-Rawafid, al-Jahmiyah, al-Murji'ah, dan tokoh-tokohnya dan muassasah-muassasahnya, yayasan-yayasan mereka. Ini wajib diterangkan kepada umat. Ya, wajib diterangkan kepada umat. Sanian, yang kedua, arwah wasyuhud, yakni para rawi dan para saksi, saksi dalam pengadilan. Idza kanu majruhin jaza jarhuhum bi ijma'il muslimin. Kalau memang mereka para rawi itu adalah rawi yang memiliki kesalahan, yakni kekurangan dalam masalah siqahnya, dalam hifdznya, ya, maka ini boleh diterangkan tentang kesalahan mereka dan kekurangan mereka, ini ijma'ul muslimin, ya, ijma'ul muslimin. Ya, bal huwa wajib, bahkan ini hukumnya adalah wajib, ya. Qala dzalika wa hakahu An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah, dan ini diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, wa huwa imamuna imamu ahli sunnah wal jamaah, dan juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa inna minal mutatabba' wa inna al-mutatabbi' lima qala bihi a'immatul Islam fi nusrati hadzal din wa min dhalika ar-radd 'alal mubtadi'ah yajid anna a'immatul Islam takallamu fi ahli al-bid'ah. Orang yang betul-betul meneliti tentang apa yang dikerjakan oleh para ulama Islam dan bagaimana mereka membela agama Islam dan bagaimana mereka itu membantah orang-orang mubtadi'ah, akan mendapatkan bahwasanya para ulama Islam ternyata banyak berbicara tentang ahlul bid'ah dan juga membicarakan para rawi. Walam yusyiru ilal muwazanah, dan mereka tidak melakukan muwazanah. Ya, tidak melakukan muwazanah bainal hasanati wassayyiat. Ya, sebutkan rawi ini adalah dhaif. Enggak. Walaupun dia salatnya bagus, hafalannya bagus, tapi dhaif. Enggak. Ghairu siqah misalnya, enggak perlu begitu kan. Namanya rawi, kalau sudah ghairu siqah, sudah. Sodokun sodok, sudah. Enggak perlu dikatakan ibadahnya luar biasa, begini-begini, tapi dia sodok. Enggak. Enggak ada seperti itu. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini juga, wa innan nadhir fi kutubi a'immati salaf, di halaman berikutnya, di alinea baru, wa inna an-nadhir fi kutubi a'immati salaf yajidu tahdhir minal bidai wa ahliya wa la yajid fiha annahum la yadhkuruna syakhs illa maqrunatu hasanat bisayyiatihim wa bidaihi bal yadhkuruna masalibal kitab. Ketika kita dapatkan juga para ulama salaf ketika memperbincangkan sebuah kitab, ya, maka mereka itu at-tahdhir dalam masalah bid'ah dan pelakunya, ya, didapatkan dalam kitab-kitab itu tidak disebutkan bahwasanya seorang itu disebutkan kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Bal yadhkuruna masalibal kitab awil jamaah. Bahkan ketika mereka mengomentari sebuah kitab, maka dikomentari tentang keburukannya secara kitab itu. Ya, tentang kekurangan kitab itu, baik itu jamaah ataupun perorangan. Nah, demikian yang dilakukan para ulama salaf dalam masalah apa namanya? Dhawabit dan sikap, bagaimana kita bersikap kepada perorangan. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Albani dalam akhir pembahasan di halaman 84, ya, antum banyak sekali ini baca ini. Ya, fatwa-fatwa afan sebelumnya tadi halaman berapa saya sebut? 81 sudah. Kemudian di 82, ikhwan, 82 itu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Al-Alamah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya kan? Ya, di sini ditanya, saya terjemahkan langsung, ya. Apakah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik ahlul bid'ah dan kitab-kitab mereka, apakah kewajiban kita untuk menyebutkan kebaikan dan keburukan mereka secara apakah wajib kita menyebutkan kebaikan ataukah menyebutkan keburukan saja, ya, keburukan, kebaikan dan keburukan ataukah keburukan saja. Maka Syekh mengatakan rahimahullah, ya, bahwasanya yang kita ketahui dalam dari kalam para ulama bahwasanya dalam mengkritik kesalahan dan dalam masalah tahdir dan menerangkan kesalahan-kesalahan yang mereka salah di dalamnya, dan kita mentahdir dari kesalahan tersebut, maka amat thayyibu ma'rufun maqbulun, yang diterangkan adalah kesalahan-kesalahan saja yang mereka terjatuh di dalamnya dan diingatkan umat itu dari kesalahan tersebut. Wa amat thayyibu ma'rufun maqbulut thayyib. Adapun sesuatu yang baik adalah sesuatu yang diterima. Jadi tidak perlu disampaikan. Lakinal maqsud at-tahdhir min akhtahim. Maksud dari kita mentahdhir itu adalah menerangkan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Wa amma wa ma asbaha dzalik. Fa idza da'atil hajah, akan tapi kalau diperlukan untuk menerangkan apa yang mereka miliki dari kebenaran yang mereka miliki, yubayan, kalau memang dibutuhkan maka diterangkan. Wa idza sa'ala sa'il, kalau ada seorang bertanya, madza indahu minal haqqi, mereka punya kebaikan apa, punya kebenaran apa, wa madza wafaqu fihi ahlus sunnah wal jamaah, mereka sepakat dalam hal apa dengan ahlus sunnah wal jamaah, wal mas'ulu ya'lam dzalika, dan yang ditanya tahu tentang hal itu, yubayan, maka harus diterangkan. Lakinnal maqsud al-a'zham, tapi tujuan yang terbesar dan yang paling penting adalah menerangkan apa yang mereka miliki dari kesalahan-kesalahan supaya umat ini tidak tertipu dengan mereka dan supaya mereka waspada li alla yamila ilaihim, dan supaya orang yang bertanya itu tidak condong kepada para ahlul bid'ah. Dalam kesempatan lain juga dikatakan Syekh bahwasanya ada kelompok manusia yang mewajibkan adanya muwazanah, halaman 83 ya. Ada sekelompok orang yang mewajibkan adanya muwazanah ya, kalau mencela ahlul bid'ah, mengkritik ahlul bid'ah, supaya manusia itu menjauhi dari hal ini. Apa kata Syekh? Ya, apa kata Syekh? Kata pertanyaan penanya, sehingga kalau kita hanya sekedar menyebutkan kesalahan, kita berarti mendolimi mereka. Jadi kita sebutkan kebaikan supaya tidak mendolimi mereka. Apa kata Syekh? La mahuwa bilazim, mahuwa bilazim. Tidak wajib. Jadi pertanyaan orang itu tidak benar. Tidak ada ya. Dalam syariah Islam tidak wajib menyebutkan kebaikan dan kesalahan secara bersamaan. Kemudian juga di halaman 84, ketika Syekh Albani di baris terakhir, dikatakan oleh Syekh Albani atau ditanya oleh Syekh Albani dari tentang kaidah muwazanah, maka beliau fa'angkaraha, maka beliau mengingkarinya. Waja'a fi kalamihi, dalam perkataan beliau, min aina lahum annal insan idza ja'at munasabatu li bayani khata'i muslim in kana da'iyatan aw ghairu da'iyatin lazimun ya'malu muhadaratan yadhkuru fiha mahasinahu min awaliha ila akhirah. Allahu akbar, syai'un najib, kata Syekh Albani ya. Dari mana mereka mengatakan seseorang itu apabila ada kesempatan menerangkan satu kesalahan seorang muslim, baik muslim itu adalah seorang dai ataupun bukan seorang dai, maka dia wajib juga membuat sebuah muhadharah ya, untuk menerangkan kebaikan muslim tadi dari awal sampai akhir. Ajib hadza, kata. Ini ada suatu hal yang menakjubkan. Jadi tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau memang kita tahdir. Ya, itu adalah tentang kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita katakan wajib muwazanah, maka ada beberapa konsekuensi. Lihat bawahnya. Kalau kita katakan bahwasanya muwazanah itu wajib, menyebutkan dzikru hasanat dan dzikru sayyiat itu wajib, maka konsekuensinya adalah yang pertama, kita tajhilus salaf. Kita berarti membodoh-bodohkan ulama salaf. Karena ulama salaf, mereka melakukan tahdir tanpa dzikrul hasanat, tanpa menyebutkan kebaikan. Yang kedua adalah ramyuhum bidzulmi wal jaur. Kalau begitu berarti kita menuduh para ulama salaf melakukan kedzaliman. Ya, kita menuduh mereka melakukan kedzaliman. Yang ketiga adalah ta'zimul bidah wa ahliha. Dan ini bahaya sekali, ya. Ini bisa menyebabkan pengagungan kepada bid'ah dan ahlinya. Wa tahqir a'immatis salaf, dan merendahkan para ulama salaf. Ya, ini akibat yang timbul apabila kita mengatakan muwazanah itu adalah wajib. Adapun dhabit yang terakhir ya, disebutkan oleh Kun Salafiyan dalam kitab Kun Salafiyan ala Jadah oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi adalah masalah al-abwab allati tajuzu fiha al-ghibah wal jarah inda ulama is-salaf. Ya, ini perkara-perkara yang kita boleh melakukan ghibah dan jarah. Ya, mencela. Ya, ini itu dikritis dalam beberapa masalah. Ya, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu abwab." Ketahuilah bahwasanya ghibah itu diperbolehkan untuk mencapai tujuan syar'i yang sahih. Tujuan syar'i yang sahih yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan ghibah. Ya. Dan itu ada 6 perkara. Yang pertama tadzallum, kita lapor tentang kedzaliman seseorang. Yang kedua adalah ilisti'anah ala taghyiril munkar, kita minta tolong untuk merubah kemungkaran, ya. Waraddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan seorang yang pelaku maksiat supaya dia berlaku lurus. Kita lapor kepada seseorang. Yang pertama adalah orang yang didzalimi. Si fulan telah mendzalimi saya, ya. Si fulan telah mendzalimi saya di depan qadhi misalnya. Ya, ini boleh ghibah. Atau juga seorang istri menyebutkan kepada seorang ulama ketika didzalimi suaminya, apa pendapat Anda ya Syekh apabila ada seorang suami memukul hidung istrinya sampai penyok, ya, padahal awalnya dia mancung misalnya gitu ya kan. Ya, ini sebutkan kesalahan, walaupun tidak harus disebutkan nama. Kalaupun disebutkan nama boleh. Ya, dalam rangka apa? Mencari hukum masalah tadzallum semacam ini juga di depan qadhi. Yang kedua adalah al-isti'anah. Seorang melihat orang lain melakukan kemungkaran, dia tidak bisa merubah kemungkaran tersebut, maka disebutkan atau disampaikan hal ini kepada orang lain. Ya akhi, sesungguhnya fulan, tetangga saya melakukan demikian dan demikian dan demikian. Saya tidak bisa menasihati. Saya mohon Anda untuk menasihati dia. Ini menyebutkan kesalahan, ghibah, tapi ini boleh karena tidak mungkin tercapai kecuali dengan ghibah. Naam. Yang ketiga adalah istifta. Ya, seperti yang saya katakan tadi, seorang istri yang didzalimi, seorang yang didzalimi, atau seorang yang terjerumus ke dalam masalah kemaksiatan dan yang lain-lain, ingin mengetahui hukumnya, istifta, ya. Misalnya juga tentang seorang wanita yang ingin mengetahui apa? Kondisi laki-laki yang akan dinikahinya, akan menikahinya, ya, yang akan menikahinya. Naam. Ya sama saja. Nah, kemudian yang keempat adalah tahdhirul muslimin minasyari wa nasihatihim, yakni mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan, dari sebuah kejahatan, ya, ataupun ingin menasihati mereka, ya. Boleh yang seperti ini, misalnya menyebutkan si fulan itu hati-hati dari fulan. Kalau Anda dihutangi oleh si fulan, ya biasanya kalau dihutang itu enggak kembali. Ya kan? Nah, itu juga boleh semacam itu. Atau tentang bid'ahnya seseorang disebutkan, atau tentang kejahatan sebulan, hati-hati pokoknya, jangan sampai pernah berboncengan dengan dia sama sekali, jangan sampai duduk di samping dia. Lu kenapa? Pokoknya begini, ada bahayanya, sebutkan begini, begini, begini, begini. Nah, itu bukan hanya sekedar ghibah, tapi maksudnya adalah gharat syar'i sahih, tujuan sahih dan sifatnya syar'i. Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi wa bid'atihi. Seseorang yang menampak-nampakkan kefasikannya dan bid'ah. Yani pamer dengan kefasikan yang dia miliki, pamer dengan bid'ah yang dia miliki. Maka orang-orang yang semacam ini boleh digibai. Artinya boleh disebut-sebut meskipun dia tidak ada di depan kita. Si fulan hati-hati, dia memang pamer dengan kefasikannya. Dia suka kalau ketemu dengan orang ini, fa'altu kada wa kada bil barihah. Tadi malam saya melakukan demikian dan demikian. Tadi malam saya topinya 5 miring 3. Topi miringnya apa? Topi miringnya 5 atau 3 atau 6 atau 10, ya kan? Minum mabuk-mabukan bangga. Tadi malam 6 wanita sudah, pokoknya habis semuanya mereka. Ini orang-orang yang semacam ini, tadi malam 5 laki-laki tunduk di depan saya semuanya. Kenapa? Pokoknya macam-macam mau merampas, ya kan? Kemudian akhirnya malah tunduk semua sama saya misalnya. Ini pamer dengan wanita yang berzina, pamer dengan zinanya. Laki-laki yang berzina, na'udzubillah min dzalik, dengan pamer dengan zinanya. Orang yang melakukan dosa, pamer dengan dosanya. Saya kalau sehari itu 5 pak rokok habis. Ini juga pamer dengan dosanya, ya kan? Nah, kita boleh tahdir di hati-hati, dia itu bahaya suka pamer dengan rokoknya misalnya begitu. Ya. Ini kita tahdir demikian, tidak ada masalah. Kemudian as-sadis at-ta'rif, ya, ini untuk mengenalkan, ya, dengan lakop misalnya al-a'ma fulan, fulan yang mana, fulan yang buta, ya, dalam rangka untuk mengenalkan fulan yang mana, fulan yang pincang, fulan yang mana, fulan yang bisu, atau fulan yang mana, fulan yang gemuk, ya, fulan yang mana, fulan yang tinggi, fulan yang mana, fulan yang gondrong misalnya gitu kan, ya, fulan yang mana, fulan yang gundul, ya kan. Fulanah yang mana? Fulanah yang keriting. Nah, misalnya begitu. Ya, boleh-boleh yang semacam. Semacam itu ketika seorang itu tidak dikenal kecuali dengan kondisi-kondisi dia. Demikian, ya, akan tetapi. Kultu. Lihat halaman berikutnya. Ini 87. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi jawazil ghibatil mubtadi syaratain. Boleh seorang menggibai mubtadi tapi dengan dua syarat. Al-ilm wa husnu an-niyyah. Punya ilmu dan niatnya betul-betul benar. Yang kita pelajari tadi apa? Niatnya bukan tanakkus, ya, bukan untuk intiqam. Haitsu qala rahimahullah, tatkala itu kemudian Syekhul Islam mengatakan, summal qailu fi dzalika bi ilmin la budalahu min husni niyyah, maka orang yang berkata dalam ghibahnya itu sudah didasari ilmu, maka dia harus mendasari ilmunya dengan husnuniyah. Mendasari ghibahnya dengan husnu niyah, niat yang baik. Falau takallama bihaqqin yaqsidul uluwa fil ardi awil fasad. Kalau dia bicaranya benar, tapi dia ingin sombong atau dia ingin membuat kerusakan, kana bin bimanzilatil ladzi yuqatilu hamiyatan wa riya, maka orang itu seperti orang yang berperang dengan niat riya dan sombong, bangga-bangga. Wa in takallama li ajlillahi ta'ala mukhlishan lahuddin kana minal mujahidin fi sabilillah. Kalau dia ikhlas dalam perkataannya, maka dia kedudukannya seperti orang mujahid. Ya, maka hati-hati yang semacam ini. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Syekh mengatakan dalam palinnya ke 1-2, wa mata kariha hadzal haqqan naqisan imanuhu wa yanqusu min akha wa yanqusu man akhawathu biqadri ma naqasa min imanihi ila akhiri al-kalam. Jadi keimanan seseorang, ya, keimanan seseorang, ya, itu akan berkurang sesuai dengan ketika dalam menggibah, dalam kedudukan menggibah, dalam kedudukan membicarakan saudaranya yang diperbolehkan 6 tadi, berkurang sesuai dengan ilmu dan husnuniyahnya, ya. Jadi hati-hati sekali kita dalam melakukan ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan ini mungkin adalah akhir dari apa yang saya atau apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Kalau memang ada kesalahan dalam penerjemahan, penyampaian, kemudian pemahaman apa yang saya sampaikan, itu adalah karena kekurangan pribadi saya, kekurangan ilmu saya, dan kekurangan fahaman saya dalam bahasa Arab. Akan tapi kalau itu kebenaran semata-mata adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Nas'alullah an yarzukuna ilman nafi'ah wa amalan saliha wa amalan mutakabbala, wa nas'alullah an yajma'ana في جنته كما جمعنا في هذا المكان المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.